datang terlambat. Seringkali aku terbawa suasana. Pertunjukan sifat seorang manusia. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba. Sebelumnya berharap sedikitnya tersadar sebelum ku melihatku. Serahkan semua padanya, jemari menutup telinga. Wajah berwarna merah, kau tak bisa ku percaya. Masalah selalu datang pertama. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba.